Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita membaca kelanjutan dari kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, qala rahimahullahu taala faslun al ma'asi sababul halaki fid dunya wal akhirah. Fasal masih terkait dengan akibat buruk dari kemaksiatan dosa, bahwasannya kemaksiatan dosa-dosa merupakan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dosa adalah perkara yang menyebabkan seorang hamba binasa di dunia maupun di akhiratnya. Qala wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawadda halakil abdi fi dunyahu wa akhiratihi. Dan di antara hukuman-hukuman dosa, bahwasannya dosa-dosa itu mendatangkan materi-materi, perkara-perkara yang membinasakan seorang hamba, ya. Mendatangkan materi bagi hamba itu yang menyebabkan kebinasaan hamba tersebut di dunia dia maupun di akhiratnya, ya. Maka dosa itu seolah-olah menjadi perkara yang mendatangkan kebinasaan. Qala fa inna dhunuba hiya amradun matastahkamat qatalat walabut. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu merupakan penyakit, ya. Dosa itu adalah penyakit, ya. Maka kapan saja terjadi penyakit itu menguasai seorang hamba, ya. Penyakit itu kokoh pada seorang hamba, ya, kuat padanya, maka penyakit itu akan membunuhnya. Itu suatu yang pasti, ya. Pasti penyakit itu akan membinasakan dia, ya. Penyakit yang dia tahu sebab sakitnya, dia tahu akibat penyakitnya, tetapi tidak dia cegah, ya. Penyebabnya tidak dia jauhi, ya. Maka pasti dia akan binasa, ya. Qala wa kama annal badana la yakunu sahihan illa bi ghidain yahfadzu quwwatahu. Maka sebagaimana perkara yang hissi, perkara yang kita lihat, badan seseorang, ya, jasad seseorang itu tidak bisa sehat, tidak mungkin sehat kecuali dengan asupan gizi, ya. Harus dia kasih gizi, ya. Harus dia kasih makanan yang bergizi, ya. Yang makanan tersebut, gizi tersebut menjaga kekuatan tubuh dia, ya. Menjaga kekuatan jasad dia. Wastifrogin yastafrigu bihal mawadal fasidata wal akhlatar radiata allati mata ghalabat alaihi afsadatu. Demikian pula perkara kedua pada badan itu adalah menghilangkan, mengeluarkan, membebaskan badan dari materi-materi perusak, ya, dari bahan-bahan yang merusak tubuh, yang jelek, yang bahan-bahan tersebut ketika dia menguasai tubuh, maka akan merusaknya. Ini pada jasad itu disebut dengan radikal bebas, ya. Perkara-perkara yang masuk dalam tubuh, dia tidak bisa bermanfaat untuk tubuh, ya. Dia tidak berfaedah pada tubuh, ya. Maka kalau tidak dikeluarkan maka akan merusak tubuh tersebut. Qala wa him yatin yamtani'u biha min tanawuli ma yudhihi wa yakhsha dararahu. Kemudian yang ketiga, penjagaan. Menjaga diri dari perkara-perkara yang mengganggunya, merusaknya, yang menimbulkan doror bagi dia. Baik, ini dalam kitab yang lain, kata kitab At-Tib, Ibnu Qayyim menyebutkan tiga perkara ini usul asihah, ya, dasar-dasar kesehatan tubuh itu pada tiga perkara ini. Yang pertama, asupan gizi, ya, asupan yang bergizi, makanan yang bergizi untuk tubuhnya, makan makanan yang bergizi, ya, daging, madu, telur, ya, tempe, tahu, ya, yang halal itu gizi yang menguatkan tubuh. Kemudian yang kedua, istibrok, ya, mengeluarkan dari tubuh itu benda-benda, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Ini secara alami sudah ada, itu dengan keringat, ya. Berkeringat, keringat itu mengeluarkan benda-benda yang tidak bermanfaat pada tubuh, ya. Demikian pula yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah hijamah berbekam, ya, itu mengeluarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada tubuh, ya. Kemudian asal yang ketiga untuk menjaga kesehatan adalah himyah, ya, menjaga dari penyakit, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang seseorang mendekati orang yang berpenyakit menular, ya, penyakit kusta, ya, jangan mendekat. Kalau ada orang kena sakit kusta, demikian pula Rasul melarang mendatangi sebuah daerah yang terkena wabah, ya. Kalau tahu daerah tersebut sedang terkena wabah, jangan masuk di dalamnya. Ini mimbab himyah, menjaga diri dari sebab penyakit. Maka ini tiga usul sihah, ya, tiga asal kesehatan badan seseorang, ya. Baik, maka demikian pula pada hati seseorang harus ada tiga perkara ini, ya. Hatinya harus dia beri gizi, ya. Harus dia beri gizi yang bermanfaat untuk hatinya. Harus dia keluarkan kotoran-kotoran hati itu, ya. Dengki, hasad, ya, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lain, ya, takabur, ya, ujub, ya, harus dia buang, ya. Kemudian dia jaga hatinya dari perkara-perkara yang mengotorinya, ya. Dia menjaga diri dari perkara yang mengotori hatinya. Baik, maka sebagaimana badan tidak akan sehat kecuali dengan tiga perkara ini, dengan makanan yang bergizi, dengan membersihkan badan dari perkara-perkara yang mengganggunya. Ini perkara yang mengganggunya, mandi setiap hari, itu diantara bentuk istifrok, ya, membersihkan dari kotoran yang mengganggu jasad kita, ya. Baik, kemudian yang ketiga, menjaga diri, menjaga tubuhnya dari perkara yang bermadarat, ya. Baik, qala fa kadzalikal qalbu la tatimu hayatuhu illa bi ghidain minal iman wal a'mali sholihati tahfadzu quwwatahu. Maka demikian pula hati seseorang yang tidak akan sempurna kehidupan hatinya, ya. Hatinya tidak akan hidup dengan sebenarnya, ya, kecuali dengan diberi gizi, ya. Gizinya apa? Gizinya keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perkara-perkara yang Allah wajibkan untuk diimani, ya. Itu gizi yang menghidupkan hati. Allah permisalkan iman itu seperti hujan, ya. syariat wahyu yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai gizi yang menghidupkan, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala dengannya hidupkan hati-hati hambanya, ya. Kemudian amalan-amalan yang saleh, ya. Ini lawazim dari iman. Orang yang beriman harus beramal saleh dan amalan itu bagian dari keimanan, ya. Iman itu pembenaran dalam hati, diungkapkan dengan lisan, ya. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh, ya. Maka ada tiga unsur, ya. I'tiqad bil jinan, keyakinan dalam hati, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, ya. Kemudian dia ungkapkan dengan lisannya, ya. Dia ucapkan dengan lisannya dengan mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia amalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh dia. Maka dengan itu dia telah menjaga kekuatan hatinya, kehidupan hatinya dia jaga dengan gizi keimanan tadi, ya. Maka sebenarnya telah lewat hatinya orang kafir itu mati hatinya, ya. Tidak ada iman padanya, ya. Hatinya mati, ya. Tidak hidup, ya. Qala wastifrogin bitaubatin nasuhi yastafrihu bihal mawadal fasidata wal akhlatar radiata min. Kemudian pembersihannya dengan apa? Pembersihan hati itu dengan taubat, ya. Setiap manusia adalah pendosa, ya. Berbuat dosa di siang harinya, di malam harinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selama hamba tersebut belum sakaratul maut, ya. Dan selama belum matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat terbuka, ya. Maka pembersihan hati dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur, ya. Taubat yang sebenarnya, ya. Maka dengan itu dia keluarkan kotoran-kotoran perusak-perusak hatinya. Qala wa himyatin tujibu lahu hifdha sihati wa tajannuba ma yudadduha. Kemudian yang ketiga, hidupnya hati itu dengan penjagaan, dijaga dari perkara-perkara yang merusak kesehatan hati tadi, ya. Itu menjaga dari noda-noda hati, ya, dari dosa-dosa, ya, dari perkara-perkara yang menyebabkan hati sakit atau bahkan yang menyebabkan hatinya mati, ya, kesyirikan, kekufuran itu mematikan hati, ya. Qala wa hiya ibaratun antar kistimali ma yudatu sihah. Penjagaan hati itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang jika dilakukan itu akan merusak kesehatan hati tadi, ya. Itu lawan dari iman dan amal soleh tadi, ya. Iman dan amal soleh itu menghidupkan hati, ya. Maka lawannya itu merusak hati, ya. Membuatnya sakit, ya. Membuatnya mati, ya. Baik, maka ini tiga usul untuk kehidupan jasad maupun kehidupan hati, ya. Sehatnya badan maupun sehatnya hati, ya. Memberi asupan yang bergizi, ya. Memberi makanan-makanan yang baik. Kemudian membersihkan dari kotoran, gangguan-gangguan yang merusaknya. Kemudian yang ketiga, menjaga dari perkara-perkara yang akan menimbulkan madarat. Baik. Maka Barang siapa yang bagus dalam tiga perkara ini, maka akan semakin kuat, sehat badan maupun hati dia, ya. Qala wa taqwa ismun mutanawilun li hadhil umur asalasati. Maka kata takwa, ya, itu mencakup tiga perkara ini, ya. Takwa itu mencakup ghidha, ya. Fi'lul awamir, ya kan? Melakukan perintah-perintah, menjalankan amalan soleh, berarti ghidha, ya, itu gizi untuk hati, ya. Itu gizi untuk hati, ya. Kemudian himyah itu dengan tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan, itu dia berarti menjaga dirinya, ya. Itu takwa, ya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya. Nah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka dia telah membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang merusaknya, ya. Baik, maka kata takwa itu perkara yang sangat agung, perkara yang besar, ya. Mengandung tiga unsur yang menghidupkan hati, menjadikan hati sehat, ya. Fama fata minha fata minat taqwa biqadrihi. Maka barang siapa yang kehilangan salah satu dari tiga perkara tadi, ya, amal soleh ataupun taubat ataupun menjaga dari dosa, maka dia kehilangan takwa sekadar sesuai dengan besarnya kehilangan dia dari tiga perkara tadi, gitu. Baik, maka kata lainnya, ketika seseorang melakukan tiga perkara tadi, usul yang menghidupkan hati itu, berarti dia telah merealisasikan takwa, ya, memberi hati gizi dengan amal soleh, kemudian membersihkan hatinya dengan taubat yang sujurnya, kemudian menjaga diri dari perusaknya, maka hakikatnya dia telah merealisasikan at-taqwa, ya. Baik, maka ini perkara yang menghidupkan hati, ya. Sebagaimana pula tiga perkara tadi adalah asal dari sehatnya badan seseorang. Qala fa idza tabayyana hadza dzunub mudaddatun li hadzal umuri salasati. Maka ketika telah jelas bahwasanya dosa-dosa itu bertentangan dengan tiga perkara tadi, ya. Gizi untuk hati, pembersih hati, penjagaan hati. Maka dosa itu melawan semuanya, bertentangan dengan ketiganya. Fa'inna tastajlibul mawadal mu'ziyah. Maka dosa itu mendatangkan materi-materi yang mengganggu hati, ya. Perkara-perkara yang merusak hati, dosa itu. Qala wa tujibut takhlid al-mudadalil hamiyati. Demikian pula, dosa-dosa itu mengharuskan percampuran, nih, perkara-perkara yang bertentangan dengan penjagaan kesehatan hati, ya. Maka yang pertama tadi bertentangan dengan ghidha, ya. Kalau mendatangkan perkara yang bermadarat, berarti kan lawannya memberi gizi, ya kan? Kalau memberi gizi, menguatkan hati, ya, dengan amal soleh, ya, dengan keimanan, ini menguatkan hati. Sedangkan dosa itu mendatangkan perkara yang merusak hati, ya, mendatangkan sesuatu yang lawan dari gizi tadi, ya, gizi menguatkan, ini dosa mengganggu hati, merusak hati, ya. Demikian pula dosa-dosa itu menjadikan hati tidak terjaga dari perkara yang merusaknya tadi. Ini menafikan himyah, ya, menafikan penjagaan, tidak memberikan gizi, tidak memberi penjagaan pada hati. Wa tamna'ul istifraq bitaubatin nasuh. Kemudian yang ketiga, dosa itu juga menghalangi hati untuk membersihkan dirinya dengan taubatan nasuha, tidak membersihkannya dengan taubat yang jujur, ya, maka sudah dosa itu lawan dari tiga perkara tadi yang menghidupkan hati, ya, lawan dari gizi, lawan dari penjagaan, lawan dari pembersihan, ya, tidak menjadi kotor, menjadi tidak terjaga, dan mendatangkan perkara yang merusak hati, ya. Baik. Qala fandur ila badanin alilin taro kamat alahil akhlatur rodi'atu wa mawadul marad. Maka perhatikan pada badan seorang yang sakit, ya, yang tertumpuk padanya berbagai macam penyakit yang jelek, ya, bertumpuk-tumpuk padanya perkara-perkara yang menyebabkan sakit. Dalam keadaan wahwa la yastafrihuha wa la yahtamilaha. Dalam keadaan orang tadi, orang yang sakit itu, dia punya banyak penyakit, ya. Dia punya banyak perkara yang menyakiti dirinya, tetapi dia tidak membersihkannya. Tidak istifrog, ya. Tidak dia keluarkan materi-materi penyakit tadi, ya. Tidak dia buang. Bahkan layah tamilaha, tidak menjaga diri dari sebab yang menyebabkan sakit, ya. Misalkan makanan, ya, tidak boleh makanan-makanan tertentu, ya. Dia tidak jaga dirinya. Apa yang diinginkan dia makan, ya. Tidak peduli ini bertentangan dengan penyakitnya, ini pantangan bagi sakitnya apa tidak, ya. Maka bagaimana keadaannya? Qala kaifa takunu sihhatuhu wa baqa'uhu? Bagaimana keadaan orang tersebut, kesehatannya, ya, dan kehidupan dia? Tentu akan rusak, ya kan, tubuhnya akan bertumpuk-tumpuk penyakitnya, ya, komplikasi, ya, penyakit satunya bertambah dengan yang lain, ya, dan seterusnya. Tidak dia usahakan untuk dibersihkan, tidak menjaga dirinya dari perkara yang menyakitkannya. Walakot asanal qailu. Sungguh telah bagus ucapan seorang penyair, orang yang mengatakan, jismuka bil hamiyati hasan tahu makhafatan min alamin tari. Badanmu, ya, tubuhmu, jasadmu, kamu jaga, ya, kamu beri penjagaan, engkau menjaganya dari perkara yang merusaknya karena khawatir dari penyakit yang akan muncul padanya, ya. Tidak makan makanan yang kolesterol tinggi karena khawatir nanti akan menimbulkan penyakit, ya. Tidak makanan-makanan tertentu nanti akan timbul penyakitnya, ya. Dia jaga jasadnya. Walakana aula bika antah tami minal ma'asi khasyatan nar. Maka kalau tubuhmu, ya, yang itu untuk kehidupan dunia saja, engkau jaga dari penyakit tadi. Kamu perhatikan makannya, ya. Kamu perhatikan pakaiannya, ya. Supaya tidak kedinginan, ya. Supaya tidak terkena penyakit, ya. Kamu pilih jenis pakaian yang bagus, ya. Engkau jaga tubuhmu karena takut penyakit yang muncul, maka yang lebih utama dari itu, ya, yang seharusnya lebih engkau utamakan adalah engkau menjaga dirimu dari perbuatan maksiat karena khawatir dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya engkau lebih menjaga dirimu dari azab yang kekal, ya. Kalau penyakit yang sementara engkau berusaha menjaganya dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya neraka azab yang kekal itu lebih untuk dijaga, ya. Engkau lebih menjaga dirimu dari azab neraka tersebut, ya. Qala faman hafizal quwata bimtithalil awamir. Maka barang siapa yang menjaga kekuatan dirinya, hatinya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia beramal saleh, menjalankan perintah-perintahnya, wastamala alhamiyata bistina binna ma annawahi, dan dia juga melaksanakan penjagaan diri, ya, menjaga dirinya dari perkara yang merusaknya dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wastafaragha takhlita bitaubatin nasuh, kemudian membersihkannya, menguras dari dirinya perkara-perkara materi-materi yang rusak dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang jujur. Maka lam yada' lil khair matlaban wala minasyari mahraban, wallahul musta'an. Maka dia telah mengambil seluruh jalan-jalan kebaikan dan dia tidak memerlukan jalan untuk lari dari kejelekan, ya. Sudah selamat dia, sudah aman dia, ya. Perintah Allah dia jalankan, larangannya dia jauhi, ya. Kotoran-kotoran dia, dosa-dosa dia yang muncul itu dia bersihkan dengan taubatan nasuh, maka dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Maka dia telah terhindar dari kejelekan seluruhnya, ya. Wallahul musta'an. Taib, ini akibat dosa yang membinasakan seorang hamba, ya. Taib, qala rahimahullahu taala faslun, al-ma'asi sababun fil 'uqubati syar'iyyah. Pasal bahwasannya dosa kemaksiatan itu merupakan sebab datangnya hukuman-hukuman syar'i, ya. Hukuman-hukuman syariat. Qala fa illam tarta'ka hadhil 'uqubatu wa lam tajid laha ta'siran fi qalbik, maka jika tidak menakutkanmu, tidak membuatmu takut hukuman-hukuman ini dan tidak memberikan efek, ya, pada hatimu, ya, tidak berbekas di hatimu, fa ahdirhu al-uqubati syar'iyata allati syara'aha Allahu wa rasuluhu 'alal jaraimi, maka hadirkan pada dirimu itu hukuman-hukuman syar'i, ya. Ingat hukuman-hukuman syar'i, ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap kejahatan-kejahatan, ya, terhadap dosa-dosa. Apa hukuman syar'i itu? Qala kama qad aliyat fi sariqati salasati darahib, seperti dipotong tangannya karena mencuri 3 dirham, ya, 1/4 dinar, ya. Wa qad aliyat warijla fi qad itariq ala ma'sumil mali wal nafsi. Demikian pula hukuman syariat, hukuman syar'i dengan dipotong kaki dan tangannya, ya. Pada siapa? Pada seorang yang merampok di jalan, harta orang yang terjaga dan membunuh jiwanya, ya. Qala wa syaqqal jilda bisaut ala kalimatin qadzafa bihal muhsan. Demikian pula hukuman disobek kulitnya dengan cambuk, ya, dicambuk kulitnya karena sebab satu kata, satu kalimat yang dengan kalimat tersebut dia menuduh kehormatan seorang yang terjaga kehormatannya, itu qadzaf, ya, menuduh berbuat keji orang yang terjaga kehormatannya. Qala aw qatrati khamrin yudkhiluha jawfahu, atau dicambuk karena sebab satu tetes khamr yang dia masukkan ke dalam tenggorokannya, minum minuman keras. Qala wa qatla bil hijarati asna kitlatin fi ilajil hasafati fi farjin haramin. Demikian pula hukuman dengan dibunuh dengan batu, ya. Dibunuh dengan dilempar batu, dirajam karena sebab perbuatan zina, ya. Qala wa khaffafa hadhil 'uqubata amman lam tatimma alaihi nikmatul ihsan bi mi'ati jildatin, dan diringankan hukuman rajam ini dari seseorang yang belum muhsan, yaitu dengan cambuk 100 kali ya. Qala wa nafi sanatin an watanihi wa baladi ila biladil ghurba, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan di negeri asing selama 1 tahun. Wa farraqa baina ra'sil abdi wa badanihi idza waqa'a ala dzati rahimin muharramin minhu, atau dipotong lehernya ya, dihukum dipotong lehernya karena dia berbuat fahisyah pada mahramnya. Qala aw taraka shalatal mafruḍah, atau karena meninggalkan sholat yang wajib. Ini meninggalkan sholat adalah kekufuran ya. Maka kekufuran hukumannya adalah qatl ya. Aw takallama bi kalimati kufrin, atau mengucapkan sebuah kalimat kekufuran ya. Yakni riddah ya, dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh ya. Qala wa amara bi qatli man wati'a dzakaran mislahu wa qatalal maf'ula bihi. Demikian pula Allah perintahkan untuk membunuh orang yang menggauli sejenisnya, laki-laki dengan laki-laki ya. Dan dibunuh juga orang yang dilakukan padanya perbuatan tersebut, itu korbannya. Kalau dia ridho dengannya. Wa amara biqatli man ata bahimah, demikian pula diperintahkan untuk dibunuh orang yang menggauli binatang. Wa qatlil bahimati ma'ah, demikian pula binatangnya dibunuh juga ya. Efek buruknya itu terkena pada hewan tidak berdosa ya. Su'umnya mengenai hewan yang tidak berdosa ya. Qala wa azmun ala tahriki buyutil mutakhallifina nisolati fil jama'ah, demikian pula diantara hukuman syariat, Rasulullah SAW sudah berazm ya, sudah berniat kuat untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jama'ah tanpa udhur ya. Qala wa ghairi dhalika minal uqubati allati rattabaha 'alal jaraim, dan yang lainnya dari hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan dosa. Wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasabi dawa'i ila tilkal jaraim, maka hukuman-hukuman syariat itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai hukuman itu dengan dorongan terhadap dosa tadi ya. Hukumannya sesuai sekadar dengan dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan dosa tadi. Wa hasabil wazi'i anha, demikian pula sesuai dengan kadar penghalang seseorang dari perbuatan dosa tadi ya. Qala fa ma kana alwazi'u anhu tabi'an wa laysa fit tiba'i da'in ilaihi iktafa fihi bitahrim ma'a ta'zir, maka perbuatan jelek, perbuatan dosa yang penghalangnya itu secara tabii ya, tabiat manusia tidak mau melakukannya, orang yang normal tidak mau melakukannya ya, itu wazi' ya, penghalang dari dalam seseorang. Wazi' tabi'i ya, wazi' tabi'i, orang yang sehat, orang yang akalnya sehat tidak mau melakukannya. Walaysa fi tiba' da'in ilahi, demikian pula dalam tabiat seseorang tidak ada perkara yang mendorongnya untuk melakukannya ya. Tidak ada pendorong untuk melakukannya ya. Pencegahnya ada, pendorongnya tidak ada dari dalam seseorang. Maka kalau dilakukan dosa itu, ya, iktafa fihi bitahrim, maka cukup syariat mengharamkannya dan memberi hukuman yang tidak tertentu, ya, hukumannya ta'zir, hukuman yang tidak ditentukan sesuatu tertentu hukumannya, ya. Walam yuratib alaihi haddan, ya, dan tidak berakibat hukuman had, ya, ka'aklir roji, ya, seperti dosa makan kotoran, surbit dam, minum darah, wa'aklil maitah, makan bangkai, ya. Ini semuanya tadi, waziknya tabi'i, ya, penghalangnya tabi'i, orang tidak mau secara tabiat, ya, melakukan perbuatan ini. Demikian pula, pendorongnya, dawanya, dawa'i tabi'i juga tidak ada. Secara asal, tidak ada tabiat seseorang yang menyuruh, mendorong untuk melakukan perbuatan tadi, ya. Maka cukup diharamkan, ya, haram, maitah, ya. Hurrimat alaikumul maitah, ya. Kemudian darah, ya. Taib. Wa maka nafid tiba' da'in ilahi. Rattaba alaihi minal uqubati biqadri mafsadatihi. Kemudian dosa yang secara tabii besar pendorongnya, ada pendorongnya dari dalam seseorang, ya. Dari jiwa seseorang itu ada yang mendorongnya, maka hukumannya sesuai dengan kerusakan mafsada yang ditimbulkan oleh dosa tadi, ya. Wa bi qadri da'i atiba ilaihi, demikian pula sesuai dengan kadar pendorong tabii yang ada pada dirinya, ya. Sekadar besarnya mafsadah dan dorongan yang ada dalam jiwa seseorang. Qala wa li hadza lamma kana da'i tiba ila zina min aqwat dawa'i kanat uqubatuhu al-udhma min asna'il qatalati wa a'zamiha. Oleh karena ini, maka ketika pendorong tabi'i untuk berbuat zina, ya, berbuat fahisyah, itu merupakan pendorong yang paling kuat pada jiwa seseorang, ya, pada seseorang secara tabi'i, ini pendorongnya kuat untuk berbuat fahisyah, untuk berbuat zina, ya. Maka hukumannya adalah hukuman yang paling besar, ya. Cara pembunuhan yang paling buruk, ya. Kalau dia sudah moson, berzina, maka dibunuh dengan dilempar dengan batu, ya, dipendam tubuhnya sampai lehernya, kemudian dilempari kepalanya dengan batu, ya. Karena pendorong tabiinya sangat besar. Kalau tidak diancam dengan ancaman yang besar, akan banyak terjadi itu, ya. Karena dorongan tabiinya besar, maka harus ditegah dengan hukuman yang berat, ya, dirajam, ya. Qala wa aqubatu sahlatu a'la anwa'il jaldi ma'a ziyadati taghrib. Dan hukuman yang paling ringan, ya, hukuman yang paling ringan bagi zina itu zinanya orang yang belum muhsan itu merupakan tambukan yang paling tinggi, ya. Had tambuk yang paling tinggi itu 100 kali. Itu siapa? Zina yang belum muhsan, ya. Ini cambukan yang paling besar, yang paling banyak, ya. Kemudian masih ditambah, setelah dicambuk 100 kali, diasingkan di negeri lain selama 1 tahun, ya. Ini ketika dorongan tabii pada dosa itu sangat besar, maka hukumannya juga sangat sangat berat, ya. Karena besarnya dorongan, kalau tidak dihukum dengan yang berat, akan manusia meremehkannya, ya. Taib qala wa lam kana jarimatul liwat fi hal amron kana hadduhu alqatlu bi kulli halin. Maka ketika dorongan ketika kejahatan liwat, ya, kejahatan humu itu ada padanya dua perkara tadi, ya. Ada padanya dua perkara. Itu secara wazi tobi, ya. Orang normal tidak mau berbuat seperti itu, ya. Mendatangi sejenisnya itu tidak mau. Ini wazi tobi, ya. Orang normal tidak mau, ya. Orang yang tidak normal yang melakukannya, ya. Nah, kemudian untuk dawai atau bi itu juga besar. Orang untuk berbuat fahisah itu dorongannya besar, ya kan? Dorongan fahisah itu besar. Berarti terkumpul dua-duanya, ya. Maka hukumannya juga paling besar. Qatl bikulihal, bunuh apapun keadaannya, muhson atau ghairu muhson, ya. Fa'il atau maf'ul, semuanya dibunuh, ya. Kalau dia ridho semuanya, ya. Baik. Qala wala makana da'i asari kota kawiyan wa mafsaduha kadhalik kuti'a fi halyat. Demikian pula ketika dorongan untuk berbuat sariko, mencuri, itu kuat juga. Orang pengin punya harta itu kan keinginan yang besar, ya. Pengin punya uang, bisa beli ini, bisa beli itu. Itu kuat, ya, pada seseorang, ya. Lebih-lebih melihat ada kesempatan, ini ada uang tidak dikunci, ya. Banyak, tinggal ngambil, kemudian lari, ya. Ini dawainya kuat, ya. Dan mafsadahnya demikian pula. Mafsadahnya besar, ya. Menimbulkan mafsadah yang besar. Maka demikian pula hukumannya dipotong tangannya, ya. Kalau mencapai curiannya 1/4 dinar, ya. 1 dinar, 4/4 gram emas, ya. Maka 1 gram emas nilai curiannya, maka tangannya dipotong, ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.